بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Alhamdulillah kita masuk ke al-bab tsani fil aniyati. Bab tentang bejana. Wa fihi iddatu masail. Pada bab ini ada beberapa masail. Al-aniyah hiya al-au'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma'. Baik. Wa ghairuhu. Aniyah, bejana adalah wadah yang dipakai untuk menampung air dan yang lainnya. Baskom, apalagi wajan, ya kurang lebih. Sawa'un kanat min al-hadid aw min ghairihi. Sama apakah dari bahan besi atau yang lainnya. Di zaman kita ini banyak plastik. Baik. Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum memanfaatkan bejana adalah mubah. Yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari fiber, dari serat, yang terbuat dari berbagai macam, barakallahu fikum. Ya kecuali apa? Emas dan perak. Baik. Tidak boleh kita memanfaatkan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Walaslu biha al-ibahah liqauli ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Memanfaatkan bejana-bejana ini boleh. Gayung, barakallahu fikum, termasuk untuk menampung air. Baik. Al-mas'alatul ula isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fi at-tahara. Masalah pertama tentang masalah bejana ini, memanfaatkan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan yang lainnya dalam masalah bersuci. Baik. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasair al-isti'mal. Boleh kita memanfaatkan semua bejana-bejana untuk makan dan minum dan semua kebutuhan-kebutuhan kita, menempatkan sesuatu, menyimpan sesuatu padanya. Barakallahu fik. Idza kanat tahirah mubahah, dengan catatan wadah itu suci dan mubah. Walau kan thamina, walaupun mahal. Libaqaiha alal asli wa huwal ibahah, karena tetap pada kondisinya, ya ini mubah. Boleh jadi mahal dia karena terbuat dari kayu yang mahal. Baik. Terbuat dari kayu yang mahal, yang jarang mungkin ya. Kayu yang langka dibuat bejana atau ya ini barakallahu fikum, terbuat dari memang bahannya mahal. Seperti logam yang dipakai untuk membuat pesawat ini, apa namanya? Logam yang dipakai untuk membuat pesawat. Apa namanya? Aluminium itu untuk panci itu. Apa? Yang jelas mahal. Dia kuat, tahan, tapi apa? Ringan. Barakallahu fikum. Tak apalah namanya, antum tahulah sendiri. Pokoknya begitu. Seandainya dibuat bejana, barakallahu fikum, karena memang materinya adalah sesuatu yang mahal, ya mahal, tapi tetap dalam kondisi mubah. mau mahal mau murah, taib. Ma ada aniyatul dhahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Barakallahu fikum. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihi ma khassa duna sa'iril istimal. Baik. Bejana yang terbuat dari emas dan perak ini haram hukumnya untuk kita makan dan minum padanya. Adapun kemanfaatan yang lainnya boleh. Duna sa'iril istimal. Paham? Yang tidak boleh dipakai makan dan minum. Sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasyrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la taklu fi sihabihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum bil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasyrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kalian makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik. La tasyrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la taklu fi sihabiha. Taib. Ya ini bejana-bejana. Fainaha lahum di dunia, karena dua benda ini untuk mereka orang kafir di dunia ini dan untuk kalian di hari akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adapun orang-orang yang makan yashrabu fi aniyati dhahabi, yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam, sesungguhnya yang dimasukkan ke dalam perutnya itu adalah api neraka. Fahada nassun ala tahrimil akli wa syurbi duna sa'iril istimal. Ini nas tentang keharaman makan dan minum baik pada dua bejana ini. Adapun pemanfaatan selainnya maka tidak mengapa. Padalla ala jawazi isti'maliha fit taharah, menunjukkan bahwa bolehnya kita memakai bejana emas dan perak dalam bersuci. Wa nahyi 'amun yatanawal ina'al khalis ayil muwah bidhahab aw alfiddah aw alladhi fihi syai' min adh-dhahab wal fiddah. Larangan memakai ini, barakallahu bikum, memakai emas untuk minum dan makan ini umum, yatanawal ina'al khalis, afwan, padalla ala jawazi isti'mali fi ayat taharah, wa nahyu 'amun, larangan umum, yatanawalu al-ina'al khalis aw al-mumawwah bidhahab aw al-fiddah aw alladhi fihi syai' min adh-dhahab wal-fiddah. Apakah bejana itu memang khalis dari emas? Baik. Aw mumawwah, mumawwah ini al-matli, atau dia dicelup dilapisi emas. Bejana itu bukan emas tapi dilapisi emas, itu juga dilarang. Atau dilapisi perak. Aw fihi syai'un min adh-dhahabi aw al-fiddah, atau pada bejana itu ada campuran emas dan peraknya. Barakallahu bikum. Tidak diperbolehkan untuk dipakai makan dan minum. Baik. Bejana emas dan perak. Adapun kemanfaatan yang lainnya maka boleh. Boleh untuk wudu, boleh untuk mandi, boleh untuk menyimpan sesuatu, barakallahu fikum padanya. Yang jelas tidak dipakai untuk makan dan minum. Baik, apakah itu murni emas atau tercampur emas atau berlapis emas, pokoknya ada emasnya, tidak boleh dipakai minum dan tidak boleh dipakai makan bejana itu. Paham ini insyaallah? Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukum isti'mali al-ina'i al-mudabbab bidhahabi wal fiddah. Masalah yang kedua, hukum memakai bejana yang mudabbab. Dabbab itu ditampal. Baik. Baik. Ditampal pecah atau lubang kemudian ditampal dengan emas atau ditampal dengan perak. Bagaimana? Yang tadi dikatakan apa? Tadi dikatakan memang asli emas atau tercampur emas atau dilapisi emas. Paham? Baik. Lah sekarang aslinya ini mangkok, wajan, bejana terbuat dari besi atau yang lainnya. kemudian ditempel, ya ada istilahnya ada lubangnya, ada retakannya atau apanya, kemudian di sambung atau diperbaiki dengan memanfaatkan emas atau perak. Bagaimana hukumnya? In kanatid dhabbah min adh-dhahabi harum istimalul ina'i mutlaqan. Kalau tempelan itu atau perbaikan itu dilakukan dengan cara menempelkan, memperbaikinya dengan emas, barakallahu fikum, maka haram tetap memanfaatkannya istimalul ina'i mutlaqan. Liduhuli tahta umumin nas. Baik. Haram. Amma in kanatil fiddah min al-fiddah wa hiya yasiratun fa innahu yustamal ma ina. Kalau ternyata tempelannya itu atau yakni apalah istilahnya kita, suatu yang lubang kemudian kita tempeli, barakallahu fikum. Apa namanya? Dipatri atau apa? Apa namanya? Panci lubang kemudian ditempel. Apa bahasanya? Hah? Al-muhim, al-muhim antum paham, bahasanya terserah. Li hadits Anas qala in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah. Baik, pecah qadah, yakni bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkok semacam mangkok. Pecah punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattakhidhat makana syi'bi silsilatan min fiddah. Maka diperbaiki ulang dari pecahnya itu dengan mengikatnya dari apa? Dari perak. Tapi mengikatnya dari perak atau menampalnya dari perak. Perak kurang lebih demikian. Baik. Akhirnya kalau perak boleh. Tapi kalau dari emas tidak diperbolehkan, masuk ke jenis yang pertama tadi. Apakah bercampur, apakah dipoles dengan emas atau memang asli emas? Al-masalah tsalitsah, masalah ketiga, aniyatul kuffar. Sekarang bejana-bejana orang kafir. Pancinya, loyangnya, taip, kualinya, apa lagi? Taip, balanga. Semuanya termasuk bejana. Piringnya termasuk bejana, gelas-gelasnya termasuk bejana. Ini semuanya bejana, sesuatu yang dipakai untuk menampung air atau yang lainnya. Baik. Paham? Semua yang kelihatannya pinggirannya itu ke atas. Ke atas, barakallahu fikum. Apakah itu gelas namanya, apakah itu mangkok, apakah itu loyang, apakah itu panci, apakah itu balanga. Apa leh? Koboan. Yo, koboan. Loyang, al-muhim, itu bejana semua. Dipakai mencuci, dipakai nampung air, dipakai memasak, dipakai penuh yang bejana. Ah, niatul kufar. Sekarang bagaimana bejana-bejana yang dimiliki orang kafir? Al-aslu bi aniyatil kufar al-hil. Asal dari bejana orang kafir itu adalah halal. Barakallahu fikum. Illa idza ulimat najasatuha. Kecuali kalau diketahui tentang najisnya. Fa innahu la yustamaluha illa ba'da ghusliha. Maka tidak boleh dipakai kecuali setelah kita mencucinya. Boleh kita pakai. Kecuali setelah kita mencucinya atau memang betul-betul bersih suci. لهذا أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. يا رسول الله, kita ini berada di negeri kaum ahlu kitab, kufar. أفنأكل في آنيتهم, bolehkah kita memakan dari bejana-bejana mereka, piring mereka? Qala la ta'kulu fiha. Kata Rasulullah, jangan kalian makan memakai bejana-bejana mereka kecuali kalau kalian tidak mendapatkan selainnya. Kalau tidak kalian dapatkan selainnya, maka cucilah dia, kemudian silakan kalian pakai. Karena tetap kembali ke hukum asalnya mubah. Pelarangan itu karena kekhawatiran taib adanya pada bejana itu najis. Taib. Masakan babi itu najis, barakallahu fikum. walaupun aromanya so sadap menurut mereka. Baik. So kasih bumbu ini, bumbu itu. Bikin rentewuk, ya. Baik. Jadi bikin macam-macam. Aroma yang betul-betul mungkin menggugah selera orang untuk makan. Tetap barakallahu fikum najis. Atau habis makan babi, habis makan anjing, habis makan kucing, paniki. Barakallahu fikum. Hatta ayam barakallahu fikum. Kalau mereka tidak sembelih secara syar'i, najis, bangkai. Paham insyaallah. Kalau cuma dia toki, baik. Atau cuma dia apa dibilang? Dia banting bagi bok. Dia ditangkap di ayam kuning batu. Barakallahu fikum. Najis. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian makan dari bejana itu kecuali kalian tidak mendapatkannya. Kecuali bejana itu, maka silakan kalian mencucinya. Kemudian kalian makan daripadanya. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharatin najasa fa innahu yajuzu istimaluha. Adapun kalau kita tahu kalau memang tidak ada najisnya ini barang, seperti memang orangnya ghairu ma'rufin bi mubasharatin najasa. Terkenal dia tidak makan najis seperti agama Advent mungkin ya, Advent taat. Maksudnya. Lantaran ada juga yang dari pagi juga sana kamari. Advent taat yang tidak makan yang berdarah-darah ini katanya. Kata, baik. Maka boleh kita memanfaatkan bejananya. Baik. Fa innahu yajuzu istimaluha li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu akhadul ma'a lilwudu' mimma zanat imra'atin musyrikah. Fainahu yajuzu istimaluha, boleh kita pakai. Li'annahu sabata, karena sunnah telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah kita lewati dalam mana ini? Kitab apa? Kitab sahih Bukhari. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dalam kondisi tidak ada air, kemudian lewat seorang perempuan ditemui oleh beberapa sahabat yang lagi mencari air. Perempuan ini dengan gentong-gentongnya, wadah-wadahnya bejana. Kok ngambil di mana air? Kata perempuan, tidak ada air. Terus dari mana kau ambil air ini? Perjalanan berapa lama? Dia mengatakan berapa? 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam? Hah? Berapa? Anda sudah lupa warakallahu fikum. Afwan, Anda lupa. Yang jelas bermalam orang. Entah 1 malam, 2 malam, 3 malam. Yang jelas barakallahu fikum. Perjalanan dari tempat itu ke tempat air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat mengatakan, mari. Mari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajaklah perempuan itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada bejana itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta semua bejana-bejana untuk diisi dari bejananya perempuan ini. Barakallahu fikum. Semuanya penuh terisi dan tidak terkurangi sedikit pun dari bejana perempuan ini. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membalas kebaikannya. Dikumpulkanlah beberapa makanan dan diserahkanlah ke perempuan ini sebagai ucapan apa? Terima kasih. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya demikian. Japan, terima kasih. Maka berangkatlah perempuan ini kembali ke kaumnya sambil menyampaikan kepada kaumnya tentang kejadian yang dialami. Aku telah mendatangi seseorang atau telah berjumpa kepada seorang Azmin Asharinas. Kalau memang dia adalah orang tukang sihir, maka dialah yang paling hebatnya. Tapi dia mengaku jadi nabi. Barakallahu fikum. Begitu datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam di berikut hari, menjangkau wilayah perempuan ini, maka perempuan ini pun beriman dan kaumnya pun beriman. Saya bilang di sini, pada saat itu perempuan itu masih apa? Musyrikah. Masih musyrikah. Tapi ketika memang betul-betul nampak jelas bahwa bejana yang dia pakai dia bejana yang tidak bernajis, maka dipakailah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walianna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlul kitab. Demikian juga karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan untuk kita makanan ahlul kitab, halal. Baik. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan boleh jadi mereka yuqaddimunahu, mereka menyerahkan, menyuguhkannya kepada kita dari bejana-bejana mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sya'irin wa ihalatin sanikhatin fa'akala minha. Sebagaimana seorang anak muda Yahudi mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan roti. Roti sya'ir dan ihalatin sanikhatin fa'akala minha. Tapi alihal asyham wa zaid. Tapi makan roti dengan apa? Dengan lemak. Sanikha. Yani al-mutaghayyiratu rih, yang sudah berubah aromanya. Rasulullah SAW makan. Barakallahu fiikum. Kalau jelas-jelas itu adalah sesuatu yang halal, maka boleh. Barakallahu fiikum. Ihalatin sinakhatin di situ. Sinakha. Sinakha. Citakan lain begitu. Sinakha. Hah? Baik, khairan insyaallah. Ana membacanya selama ini sanikha. Hah? Sinakha. Situ? Sanikha. Aywa. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ana tahu, ana baca sesuai dengan apa yang ana tahu, barakallahu fikum. Kalau ternyata ada cetakan lain dan ya juzul qira'atu bihi, ya ya kita tidak bisa menyalahkan, barakallahu fikum, karena terkadang ada satu kalimat boleh dibaca apa dengan beberapa bacaan. Seperti Sufyan, Sufyan bisa dibaca Safyan, Sufyan dengan Sifyan. Biasa disebut Sufyan bitathlif misalnya. Bitathlif ini bisa dibaca dengan tiga harakat. Sufyan, Safyan dengan Sifyan. Ala kulli hal, barakallahu bikum. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Insyaallah paham ini tentang masalah bejana dari bejananya orang-orang kafir, hukum asalnya taharah. Barakallahu bikum. Baik. Al-mas'alatu ar-rabi'ah at-taharatu fi al-aniyati al-muttakhidati min juludil mayitah, sucinya bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Barakallahu fikum. Paham? Bangkai hukum asalnya adalah najis. Jadi secara otomatis kulitnya pun najis. Berubah dia jadi halal setelah perlakuan khusus sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya begitu. Jalada tajildul mayita idza dubiga jaza ta'maluhu. Jildul mayita, kulit bangkai. Kulit bangkai yang dagingnya halal. Barakallahu fikum. Seandainya disembelih secara syar'i, tapi mati dia, kulit kambing maksudnya. Baik. Bukan kulit babi atau kulit himar atau kulit apa lagi? Bigal. Baik. Kulit bangkai yang seandainya disembelih secara syar'i ya halal. Baik, dia mati ya, karena sakit atau terjatuh atau apa, yang jelas bangkai dia. Jildul mayita idza dubiga, kalau disamak. Disamak itu ada perlakuan khusus, direndam dengan dedaunan apa-apa-apa sehingga apa? Betul-betul baik, jadi apa? Wadah. Baik. Itu barakallahu fikum. Beduk, kulit beduk ini, kulit sapi yang menjadikan beduk itu cuma dijemur, tidak disamak. Barakallahu fikum. Tidak disamak, cuma dijemur. perlakuan di daerah-daerah, masya Allah, di daerah Yaman masih perlakuan secara tradisional, menyamak kulit, sama persis kulit yang keluar dari pabrik, lentur, enak, tidak ada aroma busuk sama sekali, tapi masih banyak bulunya, masih banyak bulunya, barakallahu fikum. Ada juga yang sudah tidak ada bulunya, memang sudah hilangkan bulunya, kemudian disamak, karena kalau dijadikan bejana, dia harus dibalik. Jadi, kulit dualnya harus bagian di dalam, kulit dalamnya harus di luar. Paham, barakallahu fikum. Disamak, bagaimana itu? Wallahu a'lam, ada perlakuan-perlakuan khusus yang mereka lakukan terhadapnya, sehingga dia lentur. Itu ya apa namanya, lentur kemudian enak dipakai, dibikin jaket bagian dalamannya apa bisa dipakai. Anda sendiri tidak tahu bagaimana cara menyamaknya, cuma mereka mengatakan barakallahu fikum ada campuran-campuran apa begitu dari daunan-daunan tertentu mereka pakai untuk merendamnya, demikian juga ada minyak-minyak tertentu mungkin sehingga apa, lentur enak dipakai, barakallahu fikum. Kalau cuma sekedar habis dicuci kemudian dijemur, aduh, keras sekali itu dia. Bahkan kalau lama-lama antum kelaparan, boleh potong kemudian direndam ulang. Tapi kalau sudah disamak, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi bisa dimakan. Barakallahu fikum. Apa sudah berubah? Alot. Atau gimana lah, apalagi kalau di menyamaknya dan dengan apa bahan-bahan kimia seperti sekarang ini kan sudah canggih, barakallahu fikum. Kulit itu disamak dengan berbagai macam cara sehingga bisa dipakai. Kita kembali, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. Ihab ini kulit. Baik, kulit bangkai, kulit sebelum disamak, dubiga pakat tahura. Ayuma ihabin dubiga pakat tahura. Kalau dia disamak maka dia telah suci. Menunjukkan sebelum disamaknya dia adalah najis, bangkai. Barakallahu fikum. Adapun seandainya barakallahu fikum, taib disembelih, taib. Kulitnya boleh dimakan enggak? Baik. Kalau disembelih secara syar'i kulitnya boleh dimakan, tapi kalau yang barakallahu fikum yang bangkai ini tidak boleh dimakan, barakallahu fikum. Hanya bisa disucikan untuk dijadikan bejana. Faqalu inha maitah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini bangkai." Baik, qala fa innama haruma akluha. Kata Rasulullah SAW, yang haram adalah memakannya. Kalau dimanfaatkan maka silakan. Manfaatkan silakan. Wa hadha fi ma idza kanat al mayyita mimma tahillu haddakatu tuhillu haddakatu wa illa fala. Ini bangkai adalah bangkai yang halal dagingnya seandainya dia disembelih secara syar'i. Kalau tidak maka tetap haram dan najis seperti babi, walaupun disembelih ya tetap bangkai, barakallahu fikum. Amma sya'ruha fahuwa tahir. Adapun bulunya maka suci. Ay sya'rul maita al mubaha al aklu fi hal haya. Tapi bulu yang ada pada bangkai hewan mubah ini seandainya disembelih secara syar'i suci. Wa amallahmu fa innahu najis. Adapun dagingnya najis. Wa muharramun akluhu, maka haram hukumnya untuk dimakan. Qul ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Kecuali kalau dia itu adalah bangkai aw daman masfuha atau darah yang terpancar. Ingat ini, darah yang terpancar ketika kita menyembelih barakallahu itu najis. Baik. Haram hukumnya untuk kita memakannya. Di daerah-daerah tertentu itu ditampung kemudian dipotong-potong dijual di pasar. Baik, najis. Barakallahu fikum, haram hukumnya. Baik, apa di sini namanya? Apa namanya sini? Hah, apa namanya? Biasanya yang makannya juga yang suka bagate. Di tempat-tempat yang lain, barakallahu fikum, yang makannya memang orang karena sama seperti hati. Baik, teksturnya sama seperti hati. Nanti digoreng sama dia, dikasih bumbu, kemudian makan pakai, kalau di Makassar sana pakai ballo. Baik. Pakai tuak. Barakallahu fikum. Ya ini haram campur haram. Baik. Maka ini dam masfuha, ini haram, kemudian najis. Awalah makhinzirin. Tabarakallahu fikum. Kecuali darah yang ada di dalam tubuhnya yang tidak sempat keluar, itu tahir. Darah binatang sembelihan yang masih di dalam tubuhnya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi walaupun daging itu tanpa dicuci, boleh langsung dimasak. Kalau tidak kotor. Baik. Seperti apa? Seperti penjual sate. Sate kambing, masya Allah. Kita lihat anak lihat penjual sate kambing, dia sendiri yang mengulitinya betul-betul tidak tersentuh hatta oleh tangannya. Ketika dia mengulitinya, sama sekali dia tidak menyentuh daging. Paham? Sama sekali dia tidak menyentuh daging. Dia betul-betul mengulitinya dan tidak memegang dagingnya sama sekali. Tapi sudah ahli dia. Ingat ini, pada saat mengulitinya, walaupun memotong-motongnya, ya harus megang sana, megang sini. Paham ini? Antum bilang, bagaimana caranya yang perlu dipegang kalau berkuliti? Ya bisa, coba lihat baik-baik. Kan di kulit itu dulu, baru setelah itu baru dipotong-potong. Baik, di kulit kan kulitnya yang dipegang. Baik. Beda kalau sudah keluar semua kulitnya, baru dipegang ininya, baru pegang. Baik. Orang-orang di penjual sate di Jawa, nah lihat barakallahu fikum, mereka langsung gantung, enggak dicuci-cuci itu pahanya, langsung dipotong, kemudian langsung masukkan di wajannya atau di apanya, bikin tongseng atau apa. Barakallahu fikum. Terkadang juga justru mencucinya itu menjadikan baunya bau apa? Bau kambing. Bau perengus. Baik. Allah makhizir fa innahu rijis, semuanya itu najis. Wa yahsulu dab wa yahsulu dabq bi tanzifil adha wal qadar alladhi kana fil jidd bi wasati mawadin tudafu ila al ma'i kal milh wa ghairihi aw bin nabat al ma'ruf kal qarab aw al ar'ur wa nahwihima. Sudah dianggap dibak dengan cara membersihkan kotorannya wal qadar. Baik, barakallahu fikum. Baik, ya kotoran-kotoran alladzi kana fil jidd yang ada pada kulit bi wasitati mawadin tudafu ilal ma, dengan materi-materi yang dicampur dengan air seperti apa? Milh, garam misalnya atau yang lainnya. Aw bin nabat atau dengan yakni dedaunan atau rumput-rumput tertentu atau kulit kayu tertentu al ma'ruf kal kard seperti kard atau ar'ur wa nahwihima dan yang lainnya. Al muhib kalau itu adalah sesuatu yang ma'ruf dipakai untuk menyamak, maka sudah dikatakan apa? Barakallahu fikum. Sebenarnya anak pengen sekali belajar dulu tentang menyamak ini, tapi anak tidak dapati orang yang bisa mengajari waktu di Yaman. Barakallahu fikum. Wa ma la tuhilluhu dakatu fa innahu la yathur. Adapun binatang-binatang yang tidak bisa halal dengan cara menyembelih secara syar'i, maka tidak akan bisa suci. Baik. Seperti babi, walaupun disembelih secara syar'i, bismillahirrahmanirrahim misalnya, kemudian sembelih tetap haram hukumnya. Karena apa? Materinya memang najis. Datnya benda ini najis. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau ayam curian, ah, dia curi ayam kemudian dia pakai bismillah, betul-betul bismillah ini. Dia haram. Haram dimakan atau? Sadapin ya, so sate-sate teh. Sebakar-bakar. Abu Yusuf, kenapa haram? Cara perolehannya, cara perolehannya yang haram, barakallahu fikum. Sehingga sama-sama haram, babi haram, ayam curian juga haram. Tapi ini haram zatnya yang menjadikan haram. Walaupun perolehannya halal, dia kasih hadiah, haram tetap. Hadiah kan halal, tapi ketika zatnya hadiah itu haram, tetap haram. Baik. Demikian juga ayam misalnya, hukumnya apa? Hukum asalnya halal. Tapi ketika dia memperolehnya dengan cara yang tidak syar'i, maka haram. Barakallahu fikum. Ini haram, haram karena zatnya, ini haram karena cara perolehannya. Agar. Baik. Adapun hewan-hewan yang tidak akan menjadi halal walaupun disembelih secara syar'i, maka tetap tidak bisa apa? Tidak bisa suci kulitnya walaupun disamak. Wala hadza fajildul hirrah wa madunaha fil khilqati la yathuru bidabq. Dengan ini kulit kucing atau yang semisal dengannya la yathuru bidabq, tidak akan apa, tidak akan suci dengan cara menyamak. Kulit anjing, kulit apa begitu. Walau kana hal hayati tahira. Baik, kalau kucing secara khusus, barakallahu fikum, walaupun dalam kehidupan kucing ini apa? Dianggap suci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nasnya sebagaimana pembahasan yang lalu. Baik. Wa jallu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran bil hayati fa innahu la yathuru bid dibaq. Wa jallu ma yahrumu akluhu, dan daging binatang yang haram, haram dagingnya untuk dimakan. Walaupun apa, walau kana tahiran fil haya, walaupun suci di ketika dia hidup, fa innahu la yathuru bid dibaq. Seperti apa? Himar. Himar dikendarai, ditunggangi, dipakai. Tapi apa? Haram dagingnya untuk dimakan. Daging apa, kulit himar ini tidak akan bisa suci walaupun disamak. Wal khulasa anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahm. Kesimpulannya, semua hewan-hewan yang mati, mati bukan disembelih, mati bahwa mim makulil lahm, yaitu hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya. Fa inna jildahu bid dibaq, maka apa? Fa inna jildahu, maka sungguhnya kulitnya itu akan menjadi suci dengan cara disamak. Itu pertama. Wa kullu hayawanin mata wa laysa mimma yu'kalul lahm. Semua hewan yang mati dan dia adalah hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, fa inna jildahu la yathuru bid dibaq, maka kulitnya tidak akan pernah suci walaupun disamak. Insyaallah paham ini. Barakallahu fikum tentang masalah apa ini? Bejana-bejana. Bejana terbuat dari kayu, terbuat dari kulit, termasuk barakallahu fikum. Terbuat dari kulit, terbuat dari apa? Plastik, terbuat dari al-muhim, semua yang dipakai untuk menampung sesuatu, wadah lah istilahnya, wadah. Maka dikatakan aniyah. Ilahuna subhanakallah bihamdika syarullah ilaih. La antastagfirullah.